di sini bersama-sama melewati indah dunia dipayungi sinar mentari. Tak ada lagi yang kita takuti, kita bersama seperti karang, takkan ada yang mampu mengalahkan. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling menjaga. Di atas bumi yang sama kita terbaik.